Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah, habidakumullahu ta'ala. Pada sesi yang sebelumnya, kita telah nukilkan sebagian dalil dari kitabillah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang menunjukkan atau yang memerintahkan untuk memilah dan memilih di dalam kita itu mengambil ilmu dari seseorang atau dari seorang guru. Maka berikut ini penjelasan sebagian para ulama rahimahumullahu ta'ala dalam perkara tersebut. Di mana pada sesi sebelumnya kita telah nukilkan perkataannya al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala yang menyatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, bagian dari agama, maka perhatikanlah dari mana kalian itu mengambil ilmu. Dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Umar Bazmul hafizahullahu ta'ala wa qawluhu fangzuru muraduhu bin nazar ay ibhatu wa ta'ammalu hala man ta'khuduna anhu qabla an ta'khudu. Maknanya adalah ibhasu wa ta'ammalu, telitilah, perhatikanlah keadaan orang ataupun guru yang kalian itu akan mengambil ilmu darinya sebelum kalian itu mengambil ilmu darinya. Perhatikanlah dulu, telitilah terlebih dahulu. Wadzalika bima'rifati halihi wa su'ali anhu. Cara untuk memperhatikan dan meneliti guru yang kamu akan mengambil ilmu darinya adalah mengetahui keadaannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kepribadiannya. Wa su'ali anhu, dan bertanya tentang guru tersebut kepada orang-orang yang thiqah, kepada orang-orang yang terpercaya dan paham terhadap guru tersebut. Kalau cara yang pertama adalah melihat secara langsung bagaimana dia itu muamalahnya dan bagaimana dia itu ibadahnya. Dan cara yang kedua adalah bertanya kepada ahlul ilmi tentang si guru tersebut. Wa kana hadza hal salafi ba'da zuhuril fitnah. Sikap yang demikian ini menyaring, memilah memilih guru yang akan kita itu mengambil ilmu darinya, sikap yang demikian ini dilakukan oleh salaf setelah munculnya fitnah, fitnah khawarij, fitnah rawafid, fitnah qadariyah, fitnah jabariyah, fitnah mu'tazilah dan sebagainya. Di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, tidak. Dikarenakan para sahabat radhiyallahu taala anhum kulluhum udul bi ta'dirillahi tabaraka wa taala wa rasul. Dikarenakan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka itu adalah orang-orang yang adil, tidak perlu lagi diteliti tentang kesiqahannya dengan sebab yakni ta'dil dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Fakanu la ya'khuduna illa amman yardawna dinahu wa amanatahu wa ilmahu. Maka mereka tidak akan mengambil ilmu kecuali dari orang-orang yang mereka ridai agamanya, akidahnya sahihah, manhajnya salimah, wa amanatahu, mereka ridai yakni sifat amanahnya dan ilmunya. Qala Ibrahim Nakhai rahimahullahu taala, kanu idza ataw rajulan ya'khuduna anhu al-ilma nadaru ila salatihi wa ila samtihi wa ila hay'atihi thumma ya'khuduna anhu. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, mereka salaf, yani salafus salih, apabila mereka itu mendatangi seorang guru yang mereka itu akan mengambil ilmu darinya, maka mereka perhatikan terlebih dahulu bagaimana sholatnya. Bagaimana sholatnya? Ini adalah perkara yang zahir. Maka tidak sepantasnya seorang guru, seorang ustaz, yakni tasahul, terlambat, sering terlambat tanpa adanya uzur, tidak memperhatikan perkara ibadahnya, salatnya yang itu adalah salah satu hak dari hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ila samtihi, bagaimana akhlaknya si guru tersebut, bagaimana penampilannya si guru tersebut, summa ya'khuduna anhu. Setelah perkara-perkara tersebut bagus, baik, barulah mereka itu mengambil ilmu darinya. Sehingga dari sini tidak mungkin mereka salafus saleh mengambil ilmu dari orang-orang yang majhul, yang tidak dikenal. Tidak diketahui bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana ilmunya. Tidak. Wa qala Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala, la yanbaghi an yu'khad al-hadithu illa an thalatha. Tidak selayaknya mengambil ilmu hadis kecuali dari tiga golongan, atau dari orang yang memiliki tiga sifat. Hafizun lahu wa aminun alaih wa arifun birrijal. hafizan lahu, yakni seorang yang hafiz terhadap hadis yang akan dia riwayatkan min bab ad-dhabt hafalan wa aminan alaih. Orang tersebut adalah orang yang amanah, bukan khianat, bukan pendusta. Arifan birrijal, sifat yang ketiga adalah si perawi tersebut adalah seorang perawi yang arif, yang paham tentang para perawi yang meriwayatkan hadis. Wa qala Sulaiman ibn Musa rahimahullahu ta'ala laqitu tausan fa qultu haddathani fulanun kaita wa kaita qala in kana sahibuka maliyan fa khudh anhu ay thiqatan fi dinihi. Kata Sulaiman ibn Musa rahimahullahu ta'ala, aku bertemu Tawus rahimahullahu ta'ala, maka aku katakan kepadanya, telah menyampaikan kepadaku hadis sipulan demikian, demikian, dan demikian. Kata Tawus rahimahullahu ta'ala membimbing muridnya, maka apabila temanmu tersebut, gurumu itu, maliyan aisyqatan fi dinihi, seorang yang siqah di dalam agamanya, maka kamu ambil ilmu hadis itu darinya, riwayat darinya. Kalimat siqah terkumpul padanya dua perkara, adzabtu wal adalah. Babit terhadap hadis yang dia itu riwayatkan, dan yang kedua adalah adil. Maka ini pun menunjukkan kepada kita bahwasanya tatkala kita itu mengambil ilmu, tidak sembarangan kita itu di dalam berguru. Sebagian salaf menjuluki orang yang tidak selektif di dalam mengambil ilmu dikatakan hatibul lail, orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Mungkin yang didapatkan kayu, yang mungkin yang didapatkan ular. Baik, dipegang-pegang kayak seperti kayu, ternyata ular. Binasa dia. Baik. Kalau berkaitan dengan ilmu, binasanya adalah binasa akidahnya, binasa ibadahnya, binasa akhlaknya. Wa qala Sa'ad bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala, la yuhmalul hadithu illa antiqatin. Maka tidak boleh mengambil hadis kecuali dari seorang perawi yang thiqah. Sama sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Tawus rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, khudh dinaka amman tasiku bihi wa tardha bihi. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, ambillah ilmu agama dari guru yang kamu percaya kepada dia, kamu ridai agamanya. Kenapa mereka, para ulama rahimahumullahu ta'ala, membimbing kita agar kita itu bisa memilah, agar kita itu bersikap selektif di dalam kita menimba ilmu? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, At-tilmidu muhtajun ila al-ustaz min nahiyatil ilmiyah wa nahiyatil amaliyah. Seorang murid itu butuh kepada guru dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi ilmiah, dari sisi ilmu. Sisi yang kedua adalah dari sisi amaliyah. Bukan hanya sekedar dari sisi ilmiah, karena si guru tersebut adalah seorang yang pandai, seorang yang cerdas, seorang yang hafiz, tapi bejat. Akhlaknya rusak. Maka akan diikuti oleh murid-muridnya seperti itu. Lihada kana lizaman alaihi an yahrisa ghayat al-hirs ala intiqa'il asatidah alladhina urifu bil ilmi wa urifu bil amanati wa din. Oleh karena inilah wajib atas seorang murid betul-betul teliti, betul-betul selektif di dalam berguru, yaitu guru-guru yang sudah dikenal akan keilmuannya, guru yang telah dikenal akan amanahnya dan agamanya, yakni ibadahnya. Dari sisi keilmuannya ma'ruf, dari sisi akhlaknya ma'ruf, dari sisi ibadahnya ma'ruf. Wa'urifu bil manhaji salimi wa tawajjuhi sahih. Dan di mana guru itu pun adalah guru-guru yang sudah dikenal tentang manhajnya. Manhajnya itu selamat. Dikenal bagaimana memberikan bimbingan kepada muridnya itu, bimbingan-bimbingan yang sahih. Ikhwana fillah, hafizakumullahu ta'ala. Hatta yatalaqqa min ilmihim awalan thumma min manhajihim thaniyah. Sehingga si murid tersebut itu bisa menimba ilmu dari mereka, dari guru-guru yang seperti itu, tahapan pertamanya ilmunya yang diambil, thumma manhajihim thaniyah, kemudian manhajnya dari sisi akhlaknya, dari sisi kepribadiannya, dari sisi metode berpikirnya. Ini tahapan yang berikutnya. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Sehingga mereka para ulama rahimahumullahu ta'ala menyatakan, man janat, janat. Barang siapa yang banyak duduk kepada seseorang, maka orang tersebut entah sedikit, entah banyak akan mempengaruhi terhadap dia. Kalau orangnya itu baik, akhlaknya, ibadahnya, masya Allah, akan menjadikan orang tersebut itu semakin tambah baik. Semakin tambah baik. Bukan kemudian kalau sudah mendapatkan gelar LT atau apa, magister ataupun doktor, kemudian sudah itu merupakan tazkiyah. Nah. Bukan, bukan jaminan. Dan di mana Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala menyatakan, yang bagi litalibi an yatawakha al-kutub al-ma'rufah, kutub ahli al-aqidah المعروفين بالعقيدة السلفية يعتني بها. Di dalam kita itu menuntut ilmu, mungkin kita itu menuntut ilmu langsung dari seorang guru. Caranya sebagaimana apa yang dibimbingkan oleh mereka para ulama. Sebagaimana apa yang dibimbingkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Nah, kadang-kadang seorang talibul ilm itu menuntut ilmu itu dari gurunya adalah sebagian gurunya adalah kita. Kata beliau rahimahullahu taala, selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk memilih kitab-kitab yang ma'rufah, kitab-kitab yang sudah dikenal, yakni kitab-kitabnya ahli al-aqidah, yakni kitab-kitabnya para ulama yang memiliki aqidah yang sahihah, yang sudah ma'ruf dengan aqidah salafiyah. Ya'tani biha. Kemudian memperhatikan, baik, mementingkan, mengambil faedah dengan kitab-kitabnya para ulama yang ma'rufin. Mithlu kutubil mutaqaddimin, yani kitab Abdullah ibn Ahmad wa Utsman ibn Sa'id ad-Darimi wa ibn Khuzaimah rahimahumullahu ta'ala wa ghairihim minal a'immatil mutaqaddimin, seperti kitabnya Abdullah ibn Imam Ahmad rahimahullah, kitabnya Utsman ibn Sa'id ad-Darimi, kitabnya yani Ibn Khuzaimah, dan selain mereka dari yani para a'immah mutaqaddimin. Selamat. Kenapa? Karena dari generasi ke generasi, dari kurun ke kurun, para ulama rahimahumullahu ta'ala telah meneliti, kemudian telah mengajarkan kitab-kitab tersebut tanpa adanya kritikan, tanpa adanya tanpa adanya yang jarah terhadap kitab-kitab tersebut. Tidak ada. Bahkan mereka mensyarahnya dengan berbagai macam suruhat. Maka yang demikian ini menunjukkan tazkiyahnya mereka para ulama terhadap kitab-kitab tersebut. Wa hakadha min ba'di man ba'dahum min ahli al-ilmi wal basirah. Demikian juga seperti itu, yakni para ulama yang datang setelah mereka, datang setelah Utsman bin Sa'id ad-Darimi, generasi setelah Ibn Khuzaimah, generasi setelah Abdullah Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, dari kalangan ahlul ilmi, ahlul basirah. Seperti kitabnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, wa Ibn Al-Qayyim, wa Al-Hafidh Ibn Kathir, wa A'immati Da'wati Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, kitabnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim, kitabnya Ibn Kathir, dan kitab-kitabnya para a'immatu da'wah seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu ta'ala. Coba kalau kita perhatikan dan kita mau mengumpulkan al-usulu salatah, kitab yang kutip yang kecil disyarah oleh mereka para a'immah, sekian banyak suruhan, dan sebagian daripada syarah-syarah tersebut telah dicetak. Maka ini menunjukkan tazkiyahnya mereka para ulama terhadap risalah itu. Sehingga tatkala kita itu ingin mengajarkan yakni perkara tauhidul uluhiyah lil mubtadiin, bagi orang-orang yang pemula, Baik. Kitab tersebut masya Allah angka. Tatkala kita itu mau mengajarkan anak-anak kita, kita kasih beban untuk menghafal sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan mereka. Selamat. Sehingga tatkala anak-anak kita itu nanti besar, murid-murid kita itu menjadi yakni orang yang besar bisa melanjutkan di dalam menuntut ilmu. Ternyata kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang mauthuqah, terpercaya. Sehingga dari sini ikhwana fillah hafizakumullah taala, salah satu perkara yang mudah gampang, kemudian juga yakni insyaallah taala selamat di dalam kita itu mengajarkan terhadap anak didik kita, terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita dalam perkara akidah ataupun dalam perkara-perkara yang lainnya dari perkara agama, ambil kitab-kitabnya para ulama yang gampang, yang mudah sesuai dengan kemampuan mereka anak-anak tersebut. Wa ghairihi minal masyayikh alladziina anaw bil aqidah wa anaw bid da'wati ilaiha ma'al hirsi 'ala tadabburil Qur'an. Dan kitab-kitabnya selain daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yakni para masyayikh yang memiliki perhatian yang besar terhadap permasalahan akidah, dalam permasalahan dakwah kepada akidah yang sahihah, disertai dengan semangat mentadaburil Quran. Suatu talibul ilm. Bukan kemudian perhatian penuh, yakni terhadap belajar kitab ini, kitab itu, tapi lupa terhadap Al-Quranul Karim. Dan tidak memberikan jadwal yang rutin untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Ini adalah kekurangan, bahkan kekeliruan. Fa innahu aslul usuli. Karena perhatian terhadap Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah apa? Dasar yang paling mendasar. Kitab akidah yang paling sahihah adalah Al-Quranul Karim. Kitab akhlak yang paling terpercaya adalah Al-Quranul Karim. Permasalahan, yakni lughah, permasalahan nahwu, yang selamat dari berbagai macam penyimpangan adalah Al-Quranul Karim. Permasalahan tarikh, yang terpercaya adalah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Wal inayatu bil Qur'ani was sunnati fil aqidati wa ghairiha. Perhatian terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dalam perkara akidah dan dalam perkara-perkara yang lainnya. Satu permasalahan daripada permasalahan-permasalahan akidah dasarnya adalah kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni qaidul mas'alah atau qaidu kulli mas'alatin bid-dalil. Mengkaitkan setiap permasalahan, apakah itu permasalahan akidah, ataukah permasalahan ibadah, ataukah permasalahan muamalah, ataukah permasalahan akhlak, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya, dikaitkan, didasarkan dengan dalil, dalil dari kitabillah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Sehingga dari sini kemudian timbul yakni pertanyaan, lalu siapa orang-orang ataupun guru-guru yang sepantasnya bagi kita untuk kita itu menimba ilmu dari mereka. Kata Syekh Ahmad hafizahullah ta'ala, man humul ulama'ul ladzina yu'khadhu anhumul ilmu, siapakah mereka para ulama ahlul ilm yang semestinya mengambil ilmu itu dari mereka? Humul ulama'u rabbaniyuna ahlul khasyati wa taqwa الذين تعلموا العلم الشرعي من كتاب وسنة على فهم السلف الصالح. يعني para ulama ahlul ilm rabbaniyun, mereka itu adalah para pendidik ahlul khasyah, orang-orang yang senantiasa dipenuhi hatinya dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ahlut taqwa, yaitu orang-orang yang mempelajari ilmu yang syar'i, sumbernya dari kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafus salih. Wa'allamun nasa ma yanfa'uhum min umuri dinihim, dan di mana mereka mengajari umat manusia ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka dari ilmu-ilmu agama. Walam yushghilun nasa bima la ya'nihim wala maslahatun lahum bih wala au ma la yuhtaju ila ma la yahtaju ilaihi an-nas, dan mereka tidak menyibukkan murid-muridnya dengan perkara-perkara yang tidak akan memberikan manfaat kepada mereka, perkara-perkara yang tidak ada kemaslahatannya, kebaikan bagi mereka, atau perkara-perkara yang murid-muridnya itu hakikatnya tidak membutuhkan kepada perkara tersebut. Bukan yang diajarkan adalah ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik, tapi yang diajarkan adalah akidah yang sahihah, ibadah yang dibangun di atas sunnah. Ikhwana fillah hafizakumullah ta'ala. Selanjutnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, قال حفظه الله تعالى نصيحتي للطلاب العلم المبتدئين أن تتلمذوا على العلماء الموثوق بعقيدتهم وعلمهم ونصحهم. نصيحتكم kepada para penuntut ilmu, yakni para penuntut ilmu yang pemula, agar mereka itu berguru kepada para ulama yang terpercaya akan akidah mereka, akan keilmuan mereka, dan akan kepedulian mereka memberikan nasihat kepada umat. Alladzina tutalaqqa anhumul aqidatu hum ahlut tauhid. Para ulama, para guru yang menimba ilmu itu dari mereka adalah mereka ahlu tauhid wa ulama tauhid alladzina darratu hadhil aqidata dirasatan wa'iyatan wa tafaqqahu fiha. Yani para ulama tauhid yang mengajarkan akidah yang sahihah, yang mereka itu betul-betul paham dalam permasalahan akidah tersebut. Farruju'u ila ahli tauhid wa ila ulama'i tauhid alladzina salimat akidatuhum wa safat humul ladzina awtifat humul ladzina tu'khadu anhum al aqidatu tauhid aqidatu tauhid. Maka kembali kepada ahli tauhid, kepada para ulama tauhid yang akidah mereka itu selamat, bersih, yaitu orang-orang yang diambil ilmu akidah tauhid itu dari mereka, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Di samping itu kata beliau hafizahullahu ta'ala, awsaful ulama'i alladzina yuqtada bihim hum ahlul ilmi billah. Sifat-sifatnya orang-orang yang berilmu, yang mereka itu diikuti, dijadikan sebagai qudwa, sebagai suri toladan, adalah orang-orang yang mengilmui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Paham siapa Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan nama-namanya, berkaitan dengan sifat-sifatnya, berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya, dan apa hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina tafaqqahu fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam, yaitu orang-orang yang memahami kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dari sisi keilmuan. Wa tahallau bil ilmi nafi' wa kadzalika yatahallauna bil amali shalih. Mereka menghiasi diri-diri mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Demikian juga mereka itu menghiasi diri-diri mereka dengan amalan yang soleh. Itu adalah ciri secara globalnya yang semestinya kita itu menimba ilmu dari mereka. Sehingga dari sini ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala, kita dapatkan nasihat. Kalau kita itu seorang mudarris, kalau kita itu seorang muallim, kalau kita itu seorang ustaz, maka sebenarnya beban ataupun panggilan tersebut itu adalah merupakan amanah. Kita memiliki kewajiban untuk memperbaiki dari sisi ilmiah kita, dan kita pun memiliki beban untuk memperbaiki dari sisi amaliyah kita. Sehingga sedikit demi sedikit kita memiliki sifat-sifat yang baik, yang sepantasnya memang murid-murid kita itu menimba ilmu dari diri kita. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Selanjutnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, alladzina yuqtada bihim humul ladzina jama'u bainal amrayni. Orang-orang yang sepantasnya mereka itu dijadikan sebagai qudwa, sebagai ikutan, adalah orang-orang ataupun guru-guru, ustaz-ustaz yang mengumpulkan dua perkara pada dirinya, bainal ilmi nafi' wal amali shalih, mengumpulkan pertama ilmu yang bermanfaat dan yang kedua adalah amalan yang saleh. Fala yuqtada bi alimin la ya'malu bi ilmihi, tidak boleh mengikuti, tidak boleh menteladani, tidak boleh belajar kepada seorang yang alim namun dia tidak beramal dengan ilmunya. Tidak boleh. Wala yuqtada bi jahilin laisa indahu ilmun, dan tidak boleh mengikuti, menteladani terhadap seorang yang jahil yang tidak memiliki ilmu. Wala yuqtada illa biman jama'a bainal amrayni. Beliau menegaskan kembali, maka tidak boleh menjadikan qudwah kecuali kepada orang yang terkumpul pada dirinya dua perkara, al-ilmu nafi' wal amalu salih, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Wa kullu alimin lam yujarrid alaihi khata', yaitu setiap orang yang berilmu yang di mana dia itu tidak sengaja melakukan kesalahan dengan sengaja. Wa lam yujarrid alaihi inhiraf fi sirati wal fikri fa innahu yukhadhu anhu, yaitu seorang yang tidak melakukan penyimpangan dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesengajaan di dalam perjalanan hidupnya maupun di dalam pemikirannya. Ciri-ciri orang yang alim yang telah disebutkan tadi adalah seorang yang alim yang sepantasnya mengambil ilmu dari mereka. Ikhwana fillah, hafidhakum Allah Ta'ala. Masih melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafidhahullah Ta'ala. Al-ulama'u rasikhuna alladhina yu'khadhu biqawlihim la ulama'u dhalal ولا متعالمين ولا الجهال. Para ulama yang berhak untuk kita itu mengambil ilmu dari mereka adalah para ulama yang mereka itu mendalam ilmu mereka, bukan para ulama yang sesat, bukan orang-orang yang menampilkan diri sebagai seorang ulama, penampilannya sebagai seorang alim tapi bukan seorang yang alim. Demikian juga bukan orang-orang yang bodoh. Fa innama yas'alul ulama'u rabbaniyina ar-rasikhuna fil ilmi. Demikian juga kalau kita itu bertanya dalam satu perkara daripada perkara-perkara agama, satu permasalahan daripada permasalahan-permasalahan agama yang kita hadapi, bertanyanya kepada para ulama ar-rabbaniyun ar-rasikhun fil ilmi, fahumul ladzina yu'tabaru qawluhum wa fatwahum, maka mereka itulah para ulama ahlul ilm yang terpercaya, yang teranggap pendapat-pendapat mereka dan fatwa-fatwa mereka. Sehingga dari sini ikhwana fillah hafidhakumullah Ta'ala, Syekh Ahmad mengumpulkan dari penjelasannya mereka para ulama tentang sifat-sifat ahlul ilm yang sepantasnya kita itu mengambil ilmu dari mereka, beberapa pokok, yakni sifat berikut ini. Sifat yang pertama, ittiba'u ma jaa'a fil kitabi was sunnah. Mengikuti segala sesuatu yang datang di dalam kitab dan sunnah. Mengikutinya itu yakni ilman wa amalan, zahiran wa batinan. Mengilmunya itu, mengikutinya itu dari sisi ilmu dan amal, dari sisi lahir maupun batin. Baik. Asalnya sifat yang kedua, at-taqayyud wal indibat fi fahmil kitab was sunnah ala fahmi salafis salih. Mengkaitkan di dalam memahami kitab dan sunnah dengan pemahaman salafus salih. Pemahaman dia terhadap kitabillah, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pahami bukan berdasarkan akalnya, bukan berdasarkan perasaannya, bukan berdasarkan logikanya, tapi berdasarkan pemahaman salafus salih. Sifat salisah, sifat yang ketiga, luzumuhu lita'ah wa bu'duhu anil fiski wal ma'asi wal zunub. Komitmennya dia terhadap perbuatan ketaatan. Komitmen terhadap ketaatan dan menjauhi dari perbuatan kefasikan, perbuatan kemaksiatan dan berbagai macam dosa. Bukan orang-orang yang bermudah-mudahan melakukan perbuatan dosa. Sifatur rabi'ah bu'duhu anil bid'ah wal dalalati wal jahalati wa tahdhiruhu minha. Sifat yang ketiga, jauhnya dia dari berbagai macam bid'ah, kesesatan-kesesatan dan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Dan di mana dia senantiasa mentahdir, memperingatkan umat dari perkara-perkara tersebut. Bukan seorang yang bergelimang di dalam yakni perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara dalalat, demikian juga perkara-perkara yang itu dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Sehingga enggak ada istilahnya ustaz kok gaul. Tidak ada. Seorang ustaz harus dia itu bisa memilih kepada siapa yang dia itu semestinya atau sepantasnya untuk bergaul. Al-Khamisah, Raddul Mutashabihi ilal muhkam. Fahuwa yaruddul mutasyabih ilal muhkam wala yattabi' al mutasyabih. Dia mengembalikan ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang mutasyabih, penjelasan yang telah lalu, kepada ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang muhkam. Dia tidak mengikuti ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang mutasyabihat. As-sadisatu al-khusyu'u wal-khudu'u li amrillah. Yang keenam adalah seorang yang khusyuk, seorang yang khudu' terhadap perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang ketujuh, annahum ahlul istimbati wal fahm. Mereka itu adalah ahlul istimbat, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan hukum, mengeluarkan faedah, mengeluarkan pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwana fillah, hafizakumullahu ta'ala. Inilah apa yang dibimbingkan oleh mereka para ulama dalam rangka menyelamatkan diri kita, dalam rangka menyelamatkan agama kita, dalam rangka menyelamatkan akidah kita, manhaj kita, ibadah kita, akhlak kita. Sehingga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah atau taufik kepada kita untuk kita duduk, belajar, mengambil ilmu, menerima faedah-faedah, menerima taujih dari mereka para ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan derajat mereka karena keilmuan mereka dan karena ketakwaan mereka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita rezeki yang berbarokah, yang halal, untuk kita jadikan sebagai sarana dan prasarana untuk memudahkan kita safar menuju ke para ulama. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Mungkin itu yang dapat kita pelajari pada season yakni ba'dal fajar, ba'da subuh di hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kita mengetahui manhaj guru kita sedangkan kita sendiri mau mencari manhaj yang benar yang kita sendiri belum tahu? Bertanya kepada orang yang terpercaya. Bagaimana si fulan? Bagaimana Ustaz fulan? Berkaitan dengan keilmuannya, berkaitan dengan permasalahan ibadahnya, berkaitan dengan permasalahan muamalahnya, dan sifat-sifat yang lainnya. Kan? Sifat-sifat yang lainnya. Sebagaimana tadi telah yakni dijelaskan. Jadi caranya, kalau kita belum tahu bagaimana sifat-sifatnya, tanya kepada orang yang terpercaya. Bagaimana si fulan? Baik. Baik, sungguh saya telah mendengar hampir setiap tahunnya ada saja ustaz ataupun santrinya yang satu persatu berguguran dari bimbingan para ulama'nya. Dalam keadaan saya mencintai mereka karena Allah. Ya ustaz, berdoalah untuk kita agar istiqomah di jalan ini, dan untuk mereka yang berguguran agar kembali di atas jalan ini, yakni jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tabbatanallahu wa iyyakum, yakni ala siratil mustaqim. Baik, banyak-banyak kita itu berdoa, di samping kita itu berupaya mencurahkan seluruh kemampuan kepada kita, seluruh kemampuan kita untuk kita itu tetap istiqamah. Maka di sana ada asbab-asbabnya. Asbab-asbabnya istiqamah. Ikhwana fillah, hafizakumullah. Tanya. Perkara yang paling pokoknya, tidak mungkin orang itu istiqomah kecuali dengan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yusabbitullahu alladzina amanu biqauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengokohkan, yang mengistiqomahkan terhadap orang-orang yang beriman dengan kalimat yang tsabit di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dan mereka itu istiqamah. Kalau kita menyadari seperti itu, banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh mengandalkan terhadap keilmuan kita, enggak boleh mengandalkan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, jangan engkau simpangkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau karuniakan petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kepada kami rahmah darimu. Innaka antal wahhab. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak menganjurkan untuk kita itu banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, tegarkanlah, istiqomahkanlah hatiku di atas agama. Tatkala menghadapi permasalahan yang ruwet, bukan banyak bicara, bukan masuk ke dunia maya. Bisa menjadikan orang gila. Tapi semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha mengkisahkan, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, kemudian berdoa di dalam doanya, doa iftitahnya, Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatira samawati wal ardi alimal ghaibi wa shahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini fima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idznik innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam yakni doa iftitahnya bertawassul dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Ya Allah, engkau adalah Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil, golongan para malaikat yang paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatirus samawati wal ardi, engkau adalah zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun, engkaulah yang menghukumi, engkaulah yang memutuskan berbagai macam perkara-perkara yang diperselisihkan di antara hamba-hambamu yang berselisih. Ihdini fi maqtulita fihi minal haq, tunjukilah aku, karuniakan hidayah atau taufik kepadaku dalam perkara yang diperselisihkan ini. Innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim, karena engkau adalah zat yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah atau taufik kepada siapa saja yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Doa qana billah hafizakumullah ta'ala. Perkara yang kedua, semakin perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil amali fitanan, kaqita'il lailil mudlim, yusbiqu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bersegeralah kalian untuk menyibukkan diri dengan amalan-amalan kebaikan, peribadatan-peribadatan dalam rangka menyelamatkan diri-diri kalian dari berbagai macam fitnah. Karena fitnah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalailil mudlim, kaqita'il lailil mudlim," seperti potongan-potongan malam. Matahari tatkala tenggelam sudah mulai gelap, kami masih remang-remang kita bisa melihat. Semakin tambah satu jam, semakin gelap. Semakin tambah satu jam yang berikutnya, semakin gelap. Terus demikianlah fitnah. Demikianlah fitnah. Dalam kondisi yang sangat dahsyat fitnah terjadi. Seorang pada waktu paginya dalam keadaan muslim, mukmin, sorenya sudah menjadi kafir. Demikian juga sebaliknya, sorenya dalam keadaan muslim, mukmin, masuk waktu pagi dalam keadaan kafir. Yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Kenapa? Karena menjual agamanya demi keuntungan-keuntungan dunia, demi harta, demi tahta, dan berbagai macam perkara dunia yang lainnya. Perkara yang ketiga, sibukkan kita itu dengan ilmu. Datangi majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmunya para asatidzah ahlus sunnah wal jamaah. Menjadikan kita itu sakinah. Qanatillah hafidhakumullah. Kita ingat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia itu faqih dalam agama. Kalau dikembalikan kembali, ya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan sebagai upaya usaha agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki kebaikan, kita menuntut ilmu. Perkara yang berikutnya, ikhwana fillah hafizakumullah taala, kita ini adalah orang-orang yang lemah. Lemah dari berbagai macam sisi. Lemah dari sisi ilmunya, lemah dari sisi amalnya, lemah dari sisi keikhlasannya, lemah dari sisi ketakwaannya, lemah dari sisi kesabarannya, dan dari berbagai macam sisi-sisi yang lain. Kalau kita itu menyadari kita adalah orang yang lemah, lebih-lebih lagi mungkin kita itu memiliki khalfiyah, latar belakang yang jelek, yang dimana kita itu tentunya mengkhawatirkan kejelekan kita itu akan kambuh, maka upaya yang berikutnya adalah kita mencari teman yang baik. Mencari lingkungan yang baik. Tatkala kita lupa, teman kita lah yang akan mengingatkan kita. Tatkala kita itu keliru, menyimpang, maka teman kita lah yang akan meluruskan kita. Sebagaimana apa yang dibimbingkan oleh si alim di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. "Intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su'." Akan tetapi kamu harus mencari lingkungan yang ciri-cirinya demikian dan demikian. Karena masyarakatnya beribadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beribadahlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni bersama mereka. Dan jangan kamu kembali ke lingkunganmu, karena lingkunganmu itu jelek. Kita mencari teman yang baik, mencari lingkungan yang baik dalam rangka menutupi kekurangan-kekurangan kita. Baik, namun tentunya lingkungan tadi harus dibangun di atas hubbu billah wal bughdhu billah. Munasahah, saling menasihati. Tafahum, saling memahami. Baik, ta'awun, saling bantu membantu. Insyaallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita termasuk golongan hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang istiqamah di atas jalannya. Baik, bagaimana cara mengingatkan ustaz yang kita cintai jatuh di dalam fitnah, sering berhubungan dengan guru-guru hizbi? Baik, maka nasihat itu ikhwana billah hafidhakumullah bisa dilakukan secara langsung dan tidak secara langsung. Secara langsung mungkin kalau seseorang itu memiliki kemampuan, baik, dengan adab-adab yang baik. Baik, misalnya sebagai contoh, antum ambilkan sebuah kaset. Antum bisa ambilkan misalnya sebuah kitab, sebuah majalah, rubrik tertentu berkaitan dengan perkara, yakni itu, Ustaz, ini ada faedah, fadli. Ini. Lillah wa billah. Itu secara langsung. Dengan adab-adab yang baik. Didasari dengan keikhlasan. Didasari dengan doa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah atau taufik. Yakni kepada kita dan kepada ustaz kita. Bisa tidak secara langsung. Kalau saya siapa sih? Kok menasihati seorang yang yakni berilmu? Saya cari ustaz yang memiliki kemampuan dan lebih diterima akan yang ucapannya dan nasihatnya. Sampaikan kepada ustaz tersebut agar yang si ustaz tadi itu mendapatkan apa? Nasihat. Agar ustaz tadi itu mendapatkan nasihat. Itu dilakukan oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan kepada Rasulullah yakni tentang temannya yang melakukan perbuatan ini dan perbuatan itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan nasihat. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada tersebut. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu taala. Itu yakni sebagian yakni caranya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana sebagian ikhwan dan sebagian para pemula yang mereka mengambil ilmu dari TV Roja atau Radio Roja? Alasannya yang mengisi juga Syekh Ahli Sunnah, juga Ustaz-Ustaz Ahli Sunnah, kitab-kitabnya juga sama dengan salaf. Baik, mohon yakni nasihatnya. Apa yang ditanyakan ataupun ditanyakan di sini, khawanakillah hafidhakumullah ta'ala, sudah dari terjawab. Jadi kita itu mengambil ilmu dari orang-orang yang terpercaya. Dari orang-orang yang terpercaya. Adapun berkaitan dengan permasalahan TV Roja dan Radio Roja, siapa yang menyatakan bahwasanya di sana ada ustaz-ustaz ahli sunnah? Baik. Khonakillah hafidhakumullah ta'ala. Adapun ada misalnya kadang-kadang yakni dari Syekh Shalih Al-Fauzan, ada ihtimal mungkin Syekh Shalih Al-Fauzan tidak tahu hakikat yang terjadi pada TV Rojak dan Radio Rojak serta orang-orang yang mengelolanya. Terjadi pada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tatkala Imam Syafi'i itu meriwayatkan hadis, haddatsani thiqah. Haddatsani thiqah. Baik. Maka para ulama meneliti apa yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i tatkala meriwayatkan hadis haddatsani thiqah. Ternyata yang dimaksudkan adalah Ibrahim bin Abi Yahya. Setelah diteliti, maka sekian banyak para a'immatu jarh wa ta'dil, seperti Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya, yakni mendapatkan data-data bahwasannya Ibrahim bin Abi Yahya ini adalah seorang yang kadzdzab. Jadi seorang alim itu mengetahui, menilai seseorang kan berdasarkan zahirnya. Zahirnya orang menampakkan bagus, sunni salafi, dikatakan dia adalah seorang sunni salafi. Ternyata ada orang yang lebih tahu, lebih mendalam, lebih mengerti, lebih kenal dengan orang tersebut. Berdasarkan data-data yang terpercaya bahwasanya dia itu adalah demikian, demikian, dan demikian. Maka para ulama menyatakan, yakni jarh mufassar muqaddamun ala ta'dilil mujmal. Jarh yang mufassar, yang rinci, berdasarkan data-data yang terpercaya itu harus lebih didahulukan di atas ta'dil yang apa? Mujmal. Kata para ulama yang lainnya, aliman hujjatun liman la ya'lam. Seorang yang alim, yang ngerti tentang satu permasalahan tertentu, memahami dalam perkara tertentu, itu adalah hujjah bagi orang yang tidak mengetahui. Dan berkaitan dengan permasalahan ini, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, yakni para masyayikh seperti Syekh Rabi' sendiri, demikian juga Syekh Ubaid Al-Jabiri rahim hafidhahumallahu ta'ala telah berbicara. Demikian juga asatidah, yakni ahli sunnah pun berbicara. Sedangkan media untuk kita itu bisa mendapatkan ilmu banyak. Barangkali antum lebih tahu kalau lewat dunia maya. Anda tidak paham. Internetnya paham. Pakai apa namanya, streaming, tidak paham. Tidak bisa. Dari daurahnya asatidah, dari majelis-majelisnya asatidah, radio-radio. Masya Allah, bisa antum akses dari berbagai macam dari berbagai macam tempat. Baik, kemudian juga buku, kemudian juga majalah, belum lagi apa CD-CD yang antum bisa mendownload dari berbagai macam rekaman-rekaman yakni kaset-kasetnya dari asatidzah. Ataupun kalau memiliki kemampuan dari mereka para ulama ahlus sunnah. Sebab-sebab untuk kita itu mendapatkan ilmu, ikhwana billah hafidhakumullah, muhayya, sudah tersedia, murah lah. Tinggal kita itu mau atau tidak. Mau atau tidak. Ini. Apakah tetap diajarkan pelajaran bahasa Arab bagi ikhwan-ikhwan yang notabene-nya orang-orang sibuk dan kurang perhatian terhadap ilmu tersebut karena sibuk bekerja? ataukah yang penting ilmu din saja? Baik, yakni ilmu din saja dahulu, karena seringnya mengajar bahasa Arab pada ikhwan yang sibuk seolah-olah enggak ada hasilnya. Baik. Qana fillah habidakumullahu taala. Kalau mungkin baru ikhwan yakni pemula, mungkin bisa dilakukan perkara ini. Yakni perkara sampaikan, ajarkan permasalahan misalnya yakni akidah, permasalahan tauhid, permasalahan taharah, permasalahan apa namanya salat. Tapi kalau sudah ikhwan sudah lama ngaji, masa orang kok kayak sekolah enggak pengin naik tingkat? Setiap hadir di majelis ilmu kok jiping. Kalau orang Jawa jiping, ya ini modalnya itu hanya apa? Telinga aja. Nah, supaya kualitas ilmiahnya itu semakin meningkat, ya butuh kita itu mempelajari ilmu alatnya. Supaya kita itu meningkat kualitas ilmiah kita, maka kita harus mempelajari ilmu alatnya. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Nah, sehingga dari sini, yakni bagi ikhwan yang sudah lama untuk belajar, Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan waktu kepada kita itu 24 jam. Sebagian untuk tidur, sebagian untuk kerja, sebagian yang lain untuk ibadah, sebagian yang lainnya untuk belajar. Memperbaiki ilmiah kita dalam rangka memperbaiki amalia. Dalam rangka menyelamatkan kita itu dari taklid. Kalau orang itu tidak memiliki ilmu-ilmu alat akhirnya apa? Taklid. Kayaknya ustaz nyampaikan seperti itu. Lah kok kayaknya? Akhirnya jadi sebab. Yani khilaf di antara ikhwah. Yani mimbar, yani saran. Kalau yani ikhwah sudah hama untuk belajar, tingkatkan kualitas ilmiahnya dengan mempelajari bahasa Arab. Ya jangan langsung misalnya kalau baru-baru belajar ya, jangan langsung ke nahwunya, bisa belajar durusulughah dulu. Selesai yakni jilid 1 durusulughah baru ninjak mungkin yakni pakai matan al-jurumiyah. Baik. Yakni meningkat dan meningkat. Dan banyak rekaman-rekamannya sebagian daripada mudarrisin ataupun asatidzah yang bisa didapatkan berkaitan pelajaran, yakni pelajaran-pelajaran lughah untuk meningkatkan kualitas ilmiah yang ada pada kita. Qana billah hafizakumullahu taala. Baik. Di sini ada pertanyaan mal farqu bainan nasiha wa ta'yir. Perbedaan antara nasihat dengan ta'yir. Nasihat, orang yang seorang yang memberi nasihat itu menginginkan. Orang yang dinasihati itu kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Keliru, memperbaiki keliruannya. Salah, baik meninggalkan kesalahannya. Menyimpang, baik kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang itu melakukan nasihat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara-cara yang paling memungkinkan untuk diterima nasihatnya. Dan dengan cara-cara yang sangat besar kemungkinan untuk diterima nasihat. Kalau antara saya dengan Fulan ini sulit karena ada suatu perkara yang menghalangi si Fulan itu menerima nasihat saya. Nah, jangan. Baik, cari orang lain yang lebih memungkinkan untuk diterima nasihat. Doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atau taufik kepada kita dan dia. Baik, adapun ta'yir itu adalah upaya untuk yakni menyebarkan kesalahan, membongkar aibnya ini seseorang. Baik, perbedaan yang pertama tentunya niatnya. Kelihatannya sama di majelis ini, nasihat ya ikhwah, ini dalam rangka nasihat untuk kembali syukuran ini. Padahal keinginannya untuk menjatuhkan dan untuk yakni membongkar aib atau menampakkan, menyebarkan aib daripada saudara. Kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, man akhta'a halaka, man akhta'a halaka, fama bakiya minna ahad. Kalau orang itu salah, masuk peti. Kalau orang itu keliru, masuk peti. Sudah. Baik. Maka tidak akan tersisa seorang pun yakni di antara kita. Ada orang yang senangnya itu isqat, menjatuhkan orang, bukan nasihat. Ya, perbedaan yang pertama adalah niat. Baik, yang kedua adalah qara'in, yakni perkara-perkara yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, bisa dilihat di dalam di antaranya akhir daripada kitab Ar-Ruh lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di sana ada beberapa fawarik, di antaranya seingat saya adalah perbedaan antara nasihat dengan ta'yid. Demikian juga yakni risalahnya Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullahu ta'ala, yakni yang berjudul Tanbihul Hasan. Baik, kapan Ustaz hafizahullah apa kena mau tanya, apakah apa hukumnya boneka makhluk, yakni maknanya mungkin boneka yang berbentuk makhluk tapi bentuknya yang tidak terlalu jelas seperti boneka Doraemon dan yang lain sebagainya. Qanafillah hafizakumullah, kalau itu adalah zari'ah, yakni merupakan pintu yang akan menyebabkan anak kita itu akan bermudah-mudahan dalam permasalahan, yakni patung wujud makhluk hidup, foto yang memiliki yakni roh, maka yang demikian ini jangan dilakukan. Cari mainan-mainan yang tidak ada risiko untuk terbawa dalam perkara-perkara tersebut. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihatun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas. Dan di antara perkara yang haram dan halal itu ada perkara yang apa? Mustabihat. Sehingga alangkah bagusnya kalau hal-hal itu yakni mengkhawatirkan diri kita dan anak kita akan terjatuh pada perkara yang haram, tinggalkan. Bagaimana mainan yang lainnya, yakni mainan-mainan yang halal. Qanafillah hafizakumullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan perkara-perkara yang meragukan dan membimbangkan kamu kepada perkara-perkara yang tidak meragukan dan membimbangkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.